kita mulai dari hadis yang ke-528. Qala rahimahullah wa an Abi Abdurrahman Muawiyah ibni Abi Sufyan Sohar ibni Harbin radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Abdurrahman Muawiyah ibnu Abi Sufyan Sohar bin Abi Sohar ibnu Harb radhiyallahu ta'ala an, qala, beliau berkata, jadi Abu Abdurrahman ini kunyahnya Muawiyah. Muawiyah ini putra Abu Sufyan. Abu Sufyan itu kunyah. Namanya ialah Sohar ibn Harb. Semoga Allah Ta'ala meridhoi mereka semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tulhifu fil mas'alah." Janganlah kalian merengek-rengek dengan memaksakan kehendak dalam meminta-minta. Wallahi la yas'aluni ahadu minkum syai'an fatukharijalahu mas'alatuhu minni syai'an wa ana lahu karih fayubarakalahu fima ataituhu. Demi Allah, kalau ada salah seorang dari kalian minta-minta kepadaku, kemudian aku turuti permintaannya, tapi aku dalam kondisi tidak suka dengan sikapnya ketika minta-minta, maka apa yang aku berikan itu tidaklah mendatangkan barokah. Riwayat Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kalau kita menyederhanakan makna hadis ini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk minta-minta sambil rengek-rengek dengan memaksakan kehendak agar permintaannya itu dikabulkan. Demi Allah, kata beliau, kalau ada orang yang melakukan semacam itu, kemudian aku terpaksa memberi apa yang ia minta, maka pemberianku itu tidak barokah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam harisun ala ta'limil muslimin wa ta'biyatihim ala husnil muamalah wa husnil talab bi izzati nafsin fi kulli umur. Yang pertama, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk mengajari kaum muslimin bagaimana bermuamalah yang baik, bagaimana meminta dengan cara yang baik secara terhormat dalam segala urusan. Nah, jadi tugasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengajarkan tata krama dalam muamalah, termasuk dalam minta-minta. Di antaranya ialah dengan menjaga kehormatan diri dalam minta-minta. Tidak kemudian merengek-rengek, membelas-belas sampai apa yang diminta dituruti sama yang diminta tadi itu. Sehingga dengan terpaksa supaya enggak terlalu lama ganggu, terpaksa dikasih. Nah, ini dilarang. Barakallahu. Rasul tidak mengajari demikian. Dalam keadaan apapun, termasuk dalam kondisi terjepit, termasuk dalam kondisi minta-minta, harus dengan bi'izzati nafsin, dengan menjaga kemuliaan jiwanya, dengan menjaga kehormatan dirinya, harus memiliki apa ini, harga diri. Nah, jangan kemudian malah merendahkan diri, rengek-rengek, dan memaksakan kehendaknya supaya dikasih, ya. Nah, ini menjatuhkan harkat dan martabat seseorang. Yang kedua, an-nahyu an-mudayaqatil akharin wa hamlihim 'alal ata' bil ilhah. Hadis ini melarang kita melakukan tindakan ilhah, itu rengek-rengek, dengan mendesak orang yang diminta agar mau memberi. Ayo bos, aku benar-benar butuh bantuanmu. Kata bosnya, gak bisa, ayolah, jangan seperti itu, ya. Kamu harus bantu aku, wow, kondisi saya terpaksa ini, ya. Kamu kan orang baik, gitu. Ya, lain kali, kata bosnya, aku butuhnya sekarang, ya. Kalau gak kamu yang bantu, siapa lagi, gitu. Nah, maaf, gak bisa bantu, ngono. Gak pulang-pulang, terus mendesak, gitu ya. Nah, akhirnya bosnya tadi itu karena sudah jengkel daripada lama-lama melayani orang kayak gini, terpaksa dia ngasih. Udah, masih pulang. Gitu, ya. Itu dilarang. Minta-minta dengan cara ilhah sampai mendesak orang yang diminta agar mau memberi permintaannya, termasuk dilarang. Nah, yang ketiga, ma yuqta an ghairi ridha nafsin kurhan au haya'an fawa haram. Pemberian yang tidak disertai dengan keridhaan, entah karena terpaksa atau mungkin karena malu, kalau enggak ngasih nanti dipermalukan, ya, maka haram. Nah, jadi pemberian yang dikasihkan dengan terpaksa atau karena malu kalau gak ngasih, maka pemberian semacam itu haram bagi orang yang nerima. Dalam hadis ini disebutkan tidak barokah, padahal pemberian itu dari Nabi, ya kan? Nabi menyatakan, kalau ada salah seorang dari kalian minta-minta sama aku sambil rengek-rengek sampai aku terpaksa nuruti kemauannya lalu aku beri, maka pemberianku itu tidak barokah. Nah, baik, barakallahu. Maka dalam hadis ini juga kita bisa mengambil faedah. Annal barakah fil mal al-mu'ta tujadu idza kana i'ta'u alat anti bi khatir min al-mu'ti wa sakhawati nafsin min al-akhir. Barakah harta pemberian itu baru bisa didapatkan jika pemberian itu atas dasar apa ini? Keikhlasan, dan atas dasar apa ini, sukarela dari pihak yang memberi. tidak terpaksa, tidak karena jengkel atau karena malu kalau nggak ngasih, ya. Nah, itu baru barokah. Kamu tak kasih, ya. Ngasihnya sukarela, ridho, ya. Tidak ada paksaan, maka pemberian semacam itu barokah. Tapi kalau pemberian tadi diawali dengan ilhah dari yang minta, kemudian yang ngasih karena terpaksa ngasihnya, atau tidak ridho, atau karena jengkel, atau karena mungkin malu, ada orang lain yang lihat kalau gak ngasih malu, ya kan? Tapi dia sebetulnya gak pengen ngasih, maka pemberian semacam itu tidak barokah. Nah, baik. Jadi kalau kita kepepet, terpaksa harus minta, maka boleh. Tapi ingat, harus biizzati nafsin, dengan tetap menjaga apa ini, harga diri. Jangan ilhah, jangan maksa orang lain untuk memberi, ya, supaya pemberian yang keluar nanti barokah. Nah, baik. Hadis berikutnya yang ke 529. Wa an Abi Abdurrahman Auf ibni Malik al-Asya'i radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Abdurrahman Auf ibnu Malik al-Asya'i, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, kunna inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tis'atan au samaniatan au sab'atan, kami pernah bermajlis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 9 atau 8 atau 7 orang. Faqala, maka Rasulullah bersabda, ala tubayyi'una Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian tidak meminta janji setia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Wa kunna hadithi ahdin bi bai'ah, saat itu kami memang masih baru mengenal bai'at, yakni janji setia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fakulna qad bayakna ka ya Rasulullah, maka kami pun berkata, kami sudah berbaiat dengan mengakui Anda sebagai Rasul, wahai Rasulullah SAW. Summa qala, Rasul kemudian bersabda, ala tubayyi'una Rasulullah, kenapa kalian tidak berbaiat kepada Rasulullah? Fabasatna aidiyana, maka kami bentangkan tangan-tangan kami. Wa qulna qad bayya'naka ya Rasulullah fa'ala ma nubayyi'uka, wa ya Rasulullah, kami sudah membaiat Anda dengan mengakui Anda sebagai Rasulullah, maka untuk perkara apa lagi kami berbaiat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a was salawatil khams wa tuti'ullah, kalian harus berjanji setia untuk beribadah hanya kepada Allah. Kalian tidak boleh berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Kalian harus melaksanakan sholat 5 waktu. Kalian harus taat pada Allah. Wa asarro kalimatan khafifatan, kemudian Rasulullah menyampaikan perkataan yang pelan, ya. Tadi lantang, ya. Yang ini pelan. Wala tas'alun nasa syai'a, kalian jangan minta kepada orang lain sedikit pun. Falaqad ra'aitu ba'da ulaika an-nafar yaskutu sautu ahadihim fama yas'alu ahadan yunawilu iyyahu, kata Abdurrahman itu Auf bin Malik, sungguh aku melihat orang-orang yang berbaiat tadi ada cambuknya yang jatuh, tapi enggak ada yang berani minta tolong sama yang lain untuk mengambilnya, ya. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini, kalau kita sederhanakan, ada beberapa orang sahabat yang masih baru masuk Islam, yang bermajelis bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, antara 7-9 orang. Mereka mengira bahwa baiat itu cukup sekali dengan mengakui Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tidak seperti yang mereka duga. Baiat yang syar'iyah itu adalah janji setia untuk melakukan kebaikan di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan boleh dilakukan kapan saja ada kesempatan. Maka saat itu Rasul menawari mereka untuk berbaiat, yakni berjanji setia melakukan kebaikan di depan Rasul. Maka Rasul pun menyampaikan, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Kalian harus berjanji hanya beribadah kepada Allah. Kalian harus berjanji tidak melakukan kesyirikan walaupun sedikit. Wassalawatil khams. Kalian harus berjanji tetap menjaga sholat 5 waktu. Watuti'ullah. Kalian juga harus berjanji untuk taat kepada Allah. Nah, setelah itu beliau ngomongnya kok pelan. Ya. Walatas alunas syariah. Kalian kalau bisa jangan minta sedikit pun kepada orang lain. Nah, mereka kemudian menyimpulkan larangan ini sifatnya mutlak. Minta bantuan atau minta apapun gak boleh. Akhirnya ada yang cambuknya jatuh, gak berani minta tolong sama temennya ngambilkan. Kenapa? Takut masuk dalam larangan, ya. Nah, rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barakallahu'alaikum. Dalam hadis yang mulia ini, ikhwana fiddina a'azakumullah, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, baiat yang disyariatkan adalah baiat kepada pemimpin kaum muslimin. Yakni mengakui bahwa pemimpin kita adalah pemimpin yang sedang berkuasa saat itu. Pemimpin yang sah. Rasul SAW saat itu disamping sebagai nabi dan rasul, juga sebagai apa ini? Pemimpin kaum muslimin dalam pemerintahan, ya. Nah, jadi baiat enggak diberikan kepada selain pemimpin kaum muslimin. Enggak diberikan kepada pemimpin organisasi, yang enggak diberikan kepada pemimpin parpol, yang enggak diberikan kepada pemimpin yayasan, yang enggak diberikan kepada pemimpin manapun. Karena itu kepemimpinannya kecil. Ya. Baiat adalah pengakuan bahwa orang itu adalah pemimpin kita yang sah, yang wajib ditaati dalam segala keadaan selama tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, termasuk baiat yang disyariatkan ialah janji setia untuk melakukan amalan-amalan kebaikan yang diajarkan dalam Islam, agar termotivasi untuk melakukannya. Nah, Jadi kalau tidak ada kesepakatan gitu, kurang termotivasi ya. Nah, dengan adanya janji setia, maka orang itu bisa termotivasi untuk melakukan kebaikan. Nah, seperti yang dilakukan oleh sebagian sahabat ini. Mereka sudah membaiat Rasul sebagai pemimpin kaum muslimin, tapi masih diminta untuk berbaiat. Maksudnya ialah berjanji setia melakukan amal kebaikan yang diajak ke dalam Islam. Janji tetap bertauhid, berjanji tidak berbuat syirik, berjanji sholat lima waktu, berjanji tetap taat kepada Allah. Dan yang terakhir, berjanji tidak minta-minta kepada orang lain. Nah, maka di sini ada faedah berikutnya. Larangan minta-minta kepada orang lain dalam keadaan tidak darurat, tidak terpaksa. Nah, kalau kita bisa melakukannya sendiri, kita lakukan. Kalau kita masih mampu untuk melakukan sesuatu atau membeli sesuatu atau apa dengan uang kita, pakai uang kita, enggak usah minta-minta, ya. Ingat ya, lain minta, lain dikasih. Kalau dikasih itu adalah hadiah. Selama halal, maka kita disunahkan menerimanya. Karena dengan menerima hadiah, berarti orang yang memberi hadiah dapat pahala. Ya. Kalau kita tolak, maka orang yang sudah niat ngasih hadiah tadi enggak jadi dapat apa ini? Pahala hadiah tadi. Kecuali niatnya saja, ya. Nah. Tapi walaupun demikian, disunahkan juga membalas hadiah. Itu menunjukkan bahwasanya ajaran yang disampaikan oleh Nabi kita adalah ajaran izzatu nafsin. Menjaga harga diri. Tidak merendah. Kalau bisa itu. Ngasih, tidak minta. Sampai para sahabat memahaminya secara apa ini? Mutlak. Cambuknya ada yang jatuh. Itu gak berani minta tolong sama temannya. Tolong diambilkan. Gak berani. Kenapa? Takut melanggar apa ini? Baiat atau janji setia tadi itu. Karena Rasul mengatakan, wala tas'alu nasa syai'a. Padahal, secara hukum syariat, hal semacam itu apa ini? Boleh. Karena tidak sampai merendahkan diri, ya. Nah, masalah-masalah sepele. Walaupun lebih afdol, kita mandiri, ya kan? Selama terkait dengan masalah pribadi kita, yang lebih afdol, kita mandiri. Tidak menggantungkan orang lain. Tidak suka minta bantuan orang lain. Selama bisa jalan sendiri, jalan sendiri. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu. Ini Nabi, ya, ajaran seperti itu. Bagus. Orang yang punya prinsip semacam ini, insya Allah dia akan lebih berwibawa, bermartabat. Tidak akan diremehkan. Tapi kalau dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit jagakan, dikit-dikit rengek-rengek. Nah, kalau masih baru-baru atau cuma sekali dua kali, biasa. Tapi kalau itu merupakan kebiasaannya, manusia lihat semacam itu muak. Ya kan? Nah, apalagi kalau ada unsur maksa. Ya. Nah, udah minta, maksa. Kalau gak dikasih gak pulang-pulang. Dan diusir juga gak pulang-pulang. Ditendang juga gak pulang-pulang. Nah. Maka menimbulkan keterpaksaan dari orang yang diminta untuk mengeluarkan hartanya. Nah, harta semacam ini tidak barokah bagi yang minta tadi itu. Kenapa? Orang yang ngasih itu terpaksa. Ya. Bukan karena sukarela, bukan dengan keikhlasan, bukan dengan keridhaan. Tapi apa ini? Terpaksa. Jadi yang ngasih juga gak dapat pahala kalau terpaksa. Yang dikasih juga apa ini? Pemberian tadi tidak barokah baginya. Nah, barokah itu. Taib. Berapa menit? 10. 20 menit. 10 menit. Ya. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Hadis yang ke-530. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalul mas'ala bi ahadikum hatta yalqallaha ta'ala wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Muttafaqun alaih. Seorang yang terus-menerus minta-minta, maka ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti, wajahnya tidak ada sepotong daging pun yang menutupinya. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Al-Mus'ah didombil mim waskari zai, mimnya didommah, za'nya disukun, wabil ain al-muhmalah, ain tanpa titik, artinya al-qit'ah, sepotong. Nah, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Taib. Jadi kalau kita sederhanakan makna hadis ini ialah seseorang yang terus-menerus minta-minta tanpa ada darurat, tanpa punya rasa malu, maka ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala itu mukanya tidak ada dagingnya sama sekali. Nah, ini ungkapan bahwa muka orang itu muka gedek, muka orang itu sudah tidak punya malu atau rendah. Sebutkan di sini yang dimaksud dengan laisa fi wajhi muz'atul lahmin kinayah an dullihi wa sukutihi yaumal qiyamah. Ada yang berpendapat maksudnya ialah nanti dari kiamat, orang yang suka minta-minta tanpa keterpaksaan dan tanpa rasa malu, besok pada hari kiamat akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innamal jazaa' min jinsil amal. Balasan sejenis apa ini? Amalnya. Dia minta-minta tanpa malu, maka besok dibalas dengan dipermalukan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Direndahkan. Wakila huwa ala dohirihi uqubatan lahu wa alamatan ala dambih idha araqa ma'wajhi fi dunia. Ada yang berpendapat dimaknai apa adanya sebagai hukuman dan sebagai tanda atas dosa yang ia lakukan. Yakni di hari kiamat nanti benar-benar daging yang ada di mukanya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal tulangnya dan kulitnya, sehingga benar-benar kelihatan buruk mukanya sebagai hukuman baginya dan sebagai tanda dia melakukan perbuatan dosa, minta-minta bukan karena terpaksa, minta-minta tanpa rasa malu yang bisa dilihat oleh seluruh manusia di hari kiamat nanti. Oh pulan, ini yang suka minta-minta di jalan-jalan, gak suka minta renyek-renyek di mana-mana, gak punya malu ya. Nah, bahkan sudah jadi bos pengemis. Nah, itu nah. punya mobil mewah juga. Nah, tapi jadi profesi. Nah, nanti seperti itu hukumannya. Hilang semua daging mukanya. Tinggal tulang. Dibungkus dengan kulit. Sehingga buruk mukanya. Dan kelihatan oleh seluruh manusia. Bahwa orang ini adalah pengemis yang tidak punya rasa malu. Yang melakukannya bukan karena terpaksa. Nah, harfikum. Satu lagi. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa 'alal mimbar wa dzakara shadaqah wa ta'affufa 'alal mas'alah al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wal yadul ulya hiyal munfiqah was-sufla yas-sa'ilah muttafaqun alaih. Juga dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa sungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda di atas mimbar. Beliau menyebutkan keutamaan sedekah, keutamaan menjaga kehormatan diri agar tidak minta-minta. Beliau mengatakan tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Beliau menjelaskan tangan yang di atas itu adalah tangan yang digunakan untuk berinfak. Sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang dipakai untuk minta-minta. Ini penjelasannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, jadi penafsirannya jelas. Tangan di atas itu ialah tangan yang selalu dipakai untuk apa ini? Berinfak dan bersedekah. Tangan yang di bawah yang maksudnya ialah tangan yang biasa dipakai untuk apa ini? Minta-minta. Nah, adapun kalau menerima pemberian, kalau kita lihat makna hadis ini, baik bukan sesuatu yang apa ini rendah. Cuma yang memberi jelas lebih utama daripada apa ini yang menerima. Jadi kalau yang ada unsur celaan, tangan yang dipakai untuk minta-minta, itulah yang dimaksud tangan yang di bawah. Kalau hanya menerima pemberian tanpa minta-minta, dia tidak tercela. Tapi dari sisi keutamaan, lebih utama yang ngasih, ya kan? Nah, barakofiku, bukan yang menerima yang lebih utama. Walaupun tidak dicela. Tapi yang ada celaan ialah tangannya yang dipakai untuk apa ini? Minta-minta, bukan karena darurat, bukan karena apa ini? Keterpaksaan. Nah, ingat, tangan yang di atas, tangan yang suka berinfak, tangan yang suka bersedekah. Ini keutamaannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kumpul bersama istri-istrinya. Ternyata istrinya bertanya, "Wahai Rasulullah, kalau Allah menakdirkan Anda meninggal dunia lebih dulu daripada kami, maka kira-kira siapa istri Anda yang paling duluan menyusul Anda?" Oh, gitu ya. Ya, nah, kira-kira ya, kalau yang mati duluan itu Anda, ya Rasulullah, kira-kira di antara istri-istri Anda yang ini itu siapa yang menyusul duluan? Nah, karena kalau menyusul duluan dianggap yang paling apa ini? Utama. Kata Rasulullah, atwalukunna yadan. Yang paling panjang tangannya di antara kalian. Gitu. Wahnya semua istri Nabi ngambil kayu, ngukur tangannya masing-masing. Siapa tangan yang paling panjang, ya? Maka dia akan menyusul duluan, ya, dengan mati lebih dulu setelah Rasul meninggal. Ternyata yang paling panjang tangannya itu ialah Saudah. Oh, Saudah ini yang akan mati duluan setelah Rasul meninggal. Saudah yang akan apa ini menyusul beliau duluan. Nah, Setelah Rasulullah meninggal, enggak lama kemudian yang mati ternyata Zainab bintu Jahsy. Bukan saudara. Maka saat itulah Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga ummul mukminin yang lain menyimpulkan yang dimaksud yang paling panjang tangannya ialah yang paling gemar sodako. Dan mereka sepakat Zainab inilah yang paling gemar sodako. Jadi pada asalnya dimaknai apa adanya, ya kan? Paling panjang tangannya yang paling panjang ketika diukur. Ternyata maksudnya ialah paling gemar sodako. Sehingga berubah penafsirannya, ya. Setelah Zainab meninggal duluan. Barakallahu'alaikum. Baik, intinya ikhwan abidina azakumullah, keutamaan orang yang bersedekah, keutamaan orang yang memberi, keutamaan orang yang membantu, itu di dunia dan di akhirat nanti. Bahkan ketika mereka-mereka yang sudah di akhirat tahu keutamaan sedekah, ya, mereka pun minta izin kepada Allah, menyesal, ingin sebentar saja dikembalikan ke dunia untuk apa ini? Sodako. Nah, ya, menunjukkan sodako itu sangat besar kedudukannya, keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di prinsip kita ialah al-jadul ulya khairan min al-jadis suflah. Jadilah kita itu orang yang membantu. Jangan mengharapkan apa ini? Bantuan. Kalau minta bantuan, langsung saja minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya. Barakallahu'alaikum. Wallahu taala al-bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.